Mitra bisnis, dalam kita menghadapi seorang klien yang besar ya, seperti Sam Design, kalau kita ingin masuk ke sebuah perusahaan ya, kita ingin melakukan presentasi atau ditawari oleh perusahaan, ayo datang melakukan pitching ya. Maka kita selalu meriset dulu background klien kita itu kayak apa ya, bagaimana sebetulnya klien kita ini. Maka Anda punya 8 tempat di mana Anda bisa belajar tentang klien Anda. Yang pertama, di internet, paling gampang ya, Anda Google dulu klien Anda ini siapa, bisnisnya apa, ya toh. Lalu Anda juga bisa lihat CEO-nya siapa, bagian marketingnya apa, produk terbarunya apa, Anda cek di internet dengan Google. Yang kedua, Anda minta brosur-brosurnya, literatur, company profile dari perusahaan ini untuk tahu tentang perusahaan ini lebih dalam daripada kompetitor Anda ketika menawarkan sebuah produk ke perusahaan ini. Yang ketiga, pelajari dari supplier mereka. Jadi perusahaan ini belinya dari siapa? Bagaimana menurut pendapat mereka orang ini? Yang keempat, belajari dari customer-nya, pelanggannya. Siapa teman Anda atau family Anda atau bisnis partner Anda yang pernah berhubungan dengan beli dari barang dari produk pelanggan ini? Anda akan belajar banyak dari situ. Dan yang kelima, belajar dari kompetitornya. Kalau Anda tahu, semakin kompetitor tidak suka kepada dia, semakin oke sebenarnya, karena berarti dia sangat kuat. Tapi kalau semua kompetitor bilang, ah itu kecil gitu ya, ah itu kecil, berarti berbahaya, ini klien yang tidak terlalu canggih gitu ya. Dan yang keenam, perhatikan network Anda, teman Anda, kalau Anda bermain sepak bola, teman-teman sepak bola Anda atau teman golf Anda, ada tidak yang kenal dengan klien ini? Karena kalau Anda kenal seseorang yang kenal dengan bosnya, maka akan lebih gampang mendapatkan bisnis itu daripada tidak kenal sama sekali. Dan yang ketujuh, dari karyawan mereka atau ex-karyawan mereka, Anda bisa dengar banyak tentang bagaimana karakter perusahaan ini ketika berbisnis dengan mitranya. Dan yang kedelapan, dari para salesman-nya, coba Anda suruh teman atau pakai nama perusahaan teman lain, berpura-pura pengin beli produk ini. Apa yang dikatakan para salesman-nya terhadap perusahaan itu? Maka dari situ Anda akan belajar banyak tentang perusahaan ini dan lebih mudah menghadapi perusahaan ini ketika tim Anda bertemu dengan mereka. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.